Vanessa, saya mau tanya bagaimana hukum vaksin dari pemerintah saat ini? Sebatas info yang sampai kepada saya, vaksin ini masuk ke medis. Yang kedua, masuk ke MUI. Betul ya? Itu kayak infonya. Artinya dari pihak MUI menyatakan halal. Barakallahu fikum. Yang ditanyakan apanya nih? Pemerintah yang mengadakan vaksin atau antum yang bakal disuntik? Hah? Kalau antum menanyakan pemerintahnya, ya masya Allah, mestinya kita berterima kasih kepada Allah Azza wa Jal, syukur nikmat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu kepada pemerintah, kita yang berusaha sekuat tenaga untuk mencarikan solusi dari pandemi yang ada. Ini kan termasuk solusi, walaupun bukan obat, tapi paling tidak untuk antibody kuat daripada virus tersebut. Difahami ya? Jadilah masyarakat yang pandai berterima kasih. Waktu hebohnya COVID, kelabukan. Yang disalahkan pemerintah lagi, kenapa rakyatnya dibiarkan menderita. Ya, gitu ya. Ya benar. Begitu disuruh pakai masker, angel. Nah, ada yang bilang konspirasi lah, ada yang bilang enggak ada itulah, segala macamnya, angel. Isiki. Dikasih vaksin, macam-macam pertanyaannya ini. Halal enggak ini? MUI diminta terlibat, halal. Siapa yang pertama kali anu ini divaksin ini? Presiden, siap. Bingung lagi. Al-Muhim banyak hal-hal yang menunjukkan kurang berterima kasih. Begitu pemerintah menggelontorkan bansos, rebutan paling depan. Ngono ya? Ya enggak antum sih, ya kita bicara masyarakat lah. Kalau antum insya Allah enggak ada, kan ya? Nah, artinya yang pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ini menjadi salah satu upaya dan ikhtiar dari penguasa kita, pemerintah kita terkait dengan pandemi ini, barakallahu fikum. Terkait dengan antumnya, ya enggak tahu antum dapat jatah apa enggak? Dapat jatah apa ya? Dapat antum? Terdaftar dalam masyarakat yang divaksin. Kalau antum terdaftar, bismillah wes. Dicek semuanya kok antum sesuai dengan ketentuan, suntik, bismillah. Tawakal kepada Allah Azza wa Jal, ikhtiar, semoga dengan itu menjadi kebal padanya, insya Allah. Kan ada aturan mainnya kan, yang hamil tidak boleh, balita tidak boleh, yang flu-flu tidak boleh, yang ada ginjal tidak boleh, yang ada jantung tidak boleh, mantan positif ya tidak boleh, kan macam panjang itu urusannya. Itu enggak semuanya bakal dikasih, ketika semuanya dicek kok sesuai, ayo antum masuk, bismillah kasih, bismillah tawakal, ikhtiar, aman insya Allah. Duh, kok bingung? Duh, kalau muslimin itu sejak awal sudah punya vaksin, sudah punya vaksin setiap hari. Nah, vaksinnya apa ini? Ya doanya, ya ta'awudnya, ya kemudian bimbingan Islam terkait dengan kebersihan, terkait dengan kesehatan, kemudian ikhtiar secara medis, enggak murah, mahal, 3M. Mahal 3M itu. Pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Kan 3M. Gerakan 3M memerintah. Itu luar biasa, itu vaksin. Dapat, ya bismillah. Insya Allah, labas. Jangan ragu-ragu. Insya Allah aman. Tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Enggak dapat, enggak usah ribut. Nanti semuanya divaksin, sehat semuanya, antum yang takut-takut. Loh, aku kok mana vaksinnya? Pemerintah dipilih kasih. Disuruh pertama kali pakai vaksin ketakutan. Nanti sudah divaksin semuanya, sehat semuanya, kamunya belum, kamunya teriak-teriak. Loh, kok enggak dapat? Sudahlah, jadilah masyarakat yang pandai berterima kasih kepada pemerintahnya. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Nah, nggih. Terus pipun? Ada lagi yang lain? Gimana Pak? Wallahu a'lam. Itu kan urusan pemerintah. Iya, tanyakan sama mereka. Pokoknya kalau sudah datang vaksinnya, misalkan Surabaya ini, kita kan masyarakat Pak, kita ini masyarakat Pak, datang ke Surabaya, ya Allah, kampung jajaran Blok K misalkan, misalnya Pak ya, ayo cek, semuanya kok ada misalkan antum, ya coba gak bungo, aku raglum, mau, biasa, bismillah, udah kasih. Itu Pak. Ragu tak Pak? Ragu. Pak Fendi dapat jatahnya kan? Belum, oh belum. Oh petinggi. Mari ngono, mari ngono. Turun ke bawah. Nah iya gitu kok takut. Atau paling belakang. Delok ta iku. Pertama, sehat, wah aman wis. Antum panggil, hah gitu. Lu mati kabeh. Antum kan sebelum sampai ke antum itu yakin udah bakal di stop karena banyak korban. Paham enggak? Artinya jangan parno gitu loh. Jangan apa gimana bahasanya itu? Kayak orang ketakutan, biasa saja, santai aja. Sudah mudah itu sebagai solusi yang baik kalau nyampe ya bismillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Apa haram sudah Pak apa direkomendasikan sudah Pak beres Pak MUI sudah Pak Louis presiden sudah divaksin kapan kok saya nggak tahu ya kadang-kadang nggak ngerti sudah ya. Sudah Pak, masih hidup kan. Alhamdulillah, ala taufiq wassalam. Sehat Pak. Sudah Pak. Siapa lagi yang sudah? Kalau yang saya dengar berita yang di Jawa Barat, apa? Ridwan Kamil. Sudah ya? Nah itu. Udah tenang lagi sampai Surabaya. Tunggu aja Pak, tenang aja Pak. Terus dulu ada Surabaya ini. Pas gubernur aman. Aman kabeh, sehat kabeh. Bismillah. Itu cara parep. Nek oleh ya bismillah, kalau enggak oleh ya enggak usah bengak-bengok, enggak usah komplain. Aku di biasa saja. Dikasih. Hah. Enggak dikasih, insyaallah selama ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan kita. Yang gitu ya. Vaksinnya muslim itu banyak doa dan ta'awudnya, Pak. Itu vaksin yang paling mujarab insyaallah tabaraka wa taala. Pun. Ada yang lain? Saya sudah berapa kali tanya kayak gini ya. Ini pertanyaan itu kayak orang apa ya? Kayak orang khawatir, takut, gimana gitu loh. Gak tahu kenapa ini. Diterima dengan santai saja. Insya Allah itu semoga sebagai solusi yang terbaik. Barakallah. Dikasih semuanya, harapannya semuanya normal kembali. Alhamdulillah. Disyukur. Ya enggak, harapannya selesai Januari normal. Insya Allah. Kan gitu ya, itu diharapkan oleh semua pihak. Hah? Ada yang ragu? Nanti tunggu Pak Effendi aja. Dia kan aslan berapa gitu kan ya. Nanti pas beliau tek aman. Islah, yang lainnya insyaallah aman insyaallah. Kan gitu ya. Tapi ya durung karo masing-masing orang kan punya bodi yang beda-beda. Nanti biasa ngombe ini madu-madu sing 10.000-an ya, ini madune sak jutaan ya cuy. Al-muhim ikhtiar dan tawakal yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Gitu ya. Cukup sampai sekian insyaAllah. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal wa hafidhah.